Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita melanjutkan membaca kitab Adabil Ta'am dari karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Riyadhus Shalihin. Hadis yang kelima. Keberapa? Empat. Belum selesai ya? Okay, belum selesai. طيب قال الإمام النووي رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. Dari sahabat حذيفة beliau bercerita, kami apabila ikut hadir menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hidangan makan, kami tidak mengambil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang memulai, kemudian beliau mengambil. Selanjutnya qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Wa inna ada inna bersambung dengan apa? Bersambung dengan dha dhamir. Coba kita tasrif. Innahu, innahuma, innahum. 1, 2, 3. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innahuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Innani, inna. Ya. Wa inna, jadi inna membutuhkan isim, membutuhkan khobar. Inna isimnya adalah dhamir na yang diidghamkan. Tayyib, khobarnya mana? Jumlah fi'liyah. Khobar inna itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu artinya susunan kata yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana? Hadarna. Wa inna hadarna. Hadar fi'il madhi mabni ala sukun. Na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Tayyib. Wa inna hadarna. Dan sungguh kami pernah hadir. Ma'ahu. Bersamanya. Ma'a kemarin apa? Dorof. Dorof? Zaman atau makan? Ada yang makan, ada yang zaman. Maf'ul fih itu paling aman. Maf'ul fih itu aman karena mencakup dorof zaman dan dorof makan. Tapi kalau mau dirinci, makan atau zaman dorofnya? Zaman. Iya. Yeah. Wa inna hadarna ma'ahu. Ma'ah, ma'a, dharaf, zaman, maf'ul fi. Wa huwa mudhaf, hu, mudhafun ilaih. Marratan, sekali waktu. Marratan itu sekali saja, sekali waktu. Kenapa mansub marratan? Tamyiz. Dan jangan hal. Bukan, oh ya sudah. Yang menjawab, yang membatalkan sendiri. Kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Marratan. Keterangan waktu, Pak Marino. Saya sepakat sama jenengan lah. Ikut orang tua aja lah. Aman. Jadi marratan itu kan sekali waktu artinya. Marratan. Kan itu. Objek. Loh, kok objek? Sudah benar keterangan waktu, Mas. Berarti apa? Dharaf zaman. Jadi dharaf za, iya. Zorof zaman. Marratan itu zorof zaman. Keterangan waktu. Marratan itu artinya sekali waktu. Nah, sekali waktu. Sometime. Itu marratan. Ta'aman, kenapa mansub? Ini baru maf'ulun bihi. Maf'ul bih dari mana? Hadar, menghadiri. Apa yang dihadiri? Jamuan makan. Ta'aman mansub, maf'ulun bihi. Tanda nasabnya? Fathah. Karena? Isimuf? Karena isimufrad. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Faja'at jariyatun. Faja'at jariyatun. Kemudian seorang anak kecil perempuan, ya masih kecil. Seorang anak kecil perempuan datang. Jadi padahal suasananya masih suasana apa, Ma? Makan. Kan itu. Fa huruf isim huruf. Karena huruf berarti la mahallalaha minal i'rab. Pasti mabni di sini fa mabni 'alal fathhi. Ahsant. Ja'at fi'il fi'il madhi mabni 'ala su mabni 'ala al-fathhi karena huruf terakhirnya hamzah. Adapun ta dinamakan ta apa? Ta ta'nits. Fungsi dari ta ta'nits menunjukkan pelakunya perempuan. Mana pelakunya? Jariyatun. Siapa yang datang? Anak kecil perempuan. Anak perempuan kecil. Jariyatun fa'il marfu. Tanda rafa'nya lomah. Karena isim mufrad. Faja'at jariyatun. Ka'annaha tudfa'u. Ka'annaha tudfa'u. Ka'anna termasuk saudaranya inna. Saudara inna ada berapa, Pak Amin? Inna bersaudara. Inna bersaudara ada berapa? 15 apa 13? Milih aja. Kalau 14 gak mungkin. Pokoknya dia ganjil dia hitungannya. Kalau sudah saudara inna, ganjil. 15 apa 13, Pak Amin? 13-an. Hah? Adaannya 13-an gitu. Aja. Hah? Ada aja. Oh, 13 saja. Ya, 13 saja. Boleh buka buku loh ini. Peraturan kita seperti itu. Mas Susanto ada berapa inna bersaudara? 13. Di sana ada Pak Amin sama Mas Susanto. Kedua-duanya adalah tokoh yang cukup disegani. Maka ya panjenengan yang akan ditanya selanjutnya jangan sekali-kali berbeda pendapat dengan beliau berdua. Pak Udin ada berapa, Pak Udin? Jangan sekali-kali berbeda sama Pak Amin dan Mas Susanto ini. Amin, terpercaya. Susanto terpercaya juga artinya. Pekso we. Ada berapa, Pak Udin? 15 atau 13? Oh, 13. Pilih yang paling sedikit. Kalau yang paling banyak nanti kebanyakan malah tekor. Gimana? Oh ya enggak, kita enggak menyebutkan kok. Paling nanti kita biar enggak terlalu pusing, biar enggak terlalu berat, kita minta separohnya aja udah cukup. Enggak usah 13, separohnya sudah cukup. Gitu. Mas Warno ada berapa? 13 apa 15? Kalau 14 enggak mungkin. Sudah, kalau jawab 14 masih salah. 15 atau 13? Kalau 15 berarti nanti suruh nyebutkan lebih banyak, dua lebih banyak. Itu resiko itu. Berapa Mas Arnal? 16. Loh kok malah 6? Oke. Daripada oke, nyebutkan oke. Nah, Parjo ada berapa, Parjo? Ini Mas Warna sudah berani melawan tiga tokoh terkemuka ini. Kakak pertama, kakak kedua, sama kakak ketiga. Oh, hati-hati Mas Susanto, jeneng itu banyak pengikutnya. Kalau salah diikuti salah loh jenengan. Mas Abdullah, ini penentu ini. Karena ini sudah tokoh dari golongan masa lampau ini. Berapa Mas Abdullah? 13. Alhamdulillah. Enggak usah banyak-banyak Mas Amin yang disebutkan. Separohnya saja sudah cukup. Nanti kalau semuanya susah nanti masalahnya karena kekuatan menghafal kita Memang harus dilatih terus. Yang pertama apa? Inna. Yang kedua? Anna. Yang ketiga? Ka'anna. Yang keempat? Lakinna. Yang kelima? La'alla. Yang keenam? Laita. Laita. Yang ketujuh? Gak ada. Lawang cuma enam. Wah, sih bener Mas Warno ini. Betul gak itu? Coba Mas Abdul dilihat itu. Ina, sosernya ada berapa itu? Kok bisa 13 dari mana? Ah iya. Ya, tanpa harus tahu dua-duanya yang diberi pilihan salah gitu. Bos kalau percaya orang gurune loh ya. Orang yang pertama percaya sama gurunya, yang kedua percaya sama yang pertama, yang ketiga percaya sama kedua sebelumnya. Kan itu. Wah. Salah berjamaah kalau kayak gini. Ada berapa Mas Abdullah? 6. Ini terserah jenengan loh, ini kulon derek loh ini. Baik, kalau jawab 14 mesti salah. 15 apa 13. Dan nanti gak usah nyebutkan semua, separohnya udah cukup. Nah, memang 6. Berarti in na. Kemudian kaan ana. Kemudian anna. Lakina, laita, la'alla. 4 na, 2 la. Betul gak? Masih ingat gak? 4 na, 2 la. Ya kan? Anna, inna, lakina, kaanna. Laita, la'alla. Enggak apa-apa, enggak wangun-wangun. Masuk dari dulu bener terus kan itu. Sekali-kali bener. Taib, kita lanjutkan. Ka'annaha tudfa. Berarti ka'anna termasuk saudara inna. Apa fungsi inna dan saudaranya? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isim ka'anna? Ha. Isim ka'anna itu ha, dhamir, karena dhamir berarti mabni. Mana khobar ka'anna? Tudfa'u. Tapi ingat, yang menjadi khobar ka'anna bukan hanya fi'il mudhari' tudfa'u saja, tapi yang menjadi khobar ka'anna adalah jumlah fi'liyah. Karena khobar anna atau khobar inna wa akhwatuha, khobar kana wa akhwatuha, khobar mubtada, tidak ada yang berbentuk fi'il. Adanya antara isim dengan jumlah fi'liyah. Nah, tudfa'u di situ fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul atau ma'lum? Majhul ya. Seperti fu'ila yuf'alu. Kan gitu ya. Fu'ila yuf'alu. Berarti tudfa'u fi'il mudhari' majhul. Karena majhul yang diperlukan fa'il atau maf'ul bih? Na'ibul fa'il. Yang diperlukan adalah na'ibul fa'il. Mana na'ibul fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya apa? Iya. Kembalinya ke jariyatun. Nah, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il mudhari' majhul plus na'ibul fa'il, kedudukannya sebagai khobar ka'anna. Jadi ingat kembali bahwa khobar ka'anna itu jumlah fi'liyah. Tudfa'u fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Kalau kita menjawab tudfa'u fi'il mudhari' marfu karena khobar ka'anna, salah atau salah? Ya salah. Sekali lagi, kalau kita menjawab tudfa'u fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena khobar ka'anna. Salah atau salah? Salah. Tudfa'u itu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu'nya? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Khobar ka'anna jumlah fi'liyah. Tudfa'u plus na'ibul fa'il. Begitu. Sedikit-sedikit nanti lah. Lama-lama jadi bukit. Coba kita tasrif. Tudfa'u itu fi'il madhinya dafa'a yadfa'u. Fa'ala yaf'alu fa'lan. dafa'a yadfa'u daf'an. Satu, dua, tiga. Dafa'a yadfa'u daf'an. Idfa' yang fi'il ya dufi'a yudfa'u. Kemudian dafa'a dafa'a dafa'u. Satu, dua, tiga. Yadfa'u yadfa'ani yadfa'una. Tadfa'ani yadfa'na. Tadfa'u tadfa'ani tadfa'una. Tadfa'ina tadfa'ani tadfa'na. Adfa'u nadfa'u. Sekarang yang majhulnya, yudfa'u yudfa'ani yudfa'una, persis sama dengan yang ma'lum, tapi cuma diganti harakatnya yudfa'u. Satu, dua, tiga. Yudfa'u yudfa'ani yudfa'una. Tudfa'u tudfa'ani yudfa'na. Tudfa'u tudfa'ani tudfa'una. Tudfa'ina tudfa'ani tudfa'na. Udfa'u nudfa'u. Ahsantum. Faja'a jariyatun ka'annaha tudfa'. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil perempuan datang, seakan-akan dia itu didorong. Jadi kayak cepat gitu ya, meloncat. Kan itu. Jadi ini posisi sedang makan, tiba-tiba anak kecil datang mengambil makanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabat li tad'a yadaha fi at'am. Fa huruf dhahabat fi'il madhi. Fa kemudian dhahabat pergi. Kan pergi di sini maksudnya datang malahan. Kan pergi dari belakang ke depan maksudnya di sini. Fa dhahabat, dhahabat fi'il madhi mabni 'alal fathhi ya. Ta'nits. Kita tasrif sekali lagi. Dhahaba dhahaba dhahabu. Satu, dua, tiga. Dhahaba dhahabu. Dhahabat dhahabata dhahabna. Dhahabta dhahabtuma dhahabtum. Dhahabti dhahabtuma dhahabtunna. Dhahabtu dhahabna. Fadhahabat dhahabat fi'il madhi. Perlu fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya bahwi. Iya. Li tawa'a, li itu huruf nasab. Namanya Lamu Kai, kalau masih ingat. Nama lengkapnya Lamu Kai, nama panggilan li. Fungsinya menasabkan karena li, lam, huruf nasab. Karena huruf nasab berarti tawa'a fi'il mudhari' man? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah, karena fi'il mudhari' sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Mana fa'ilnya? Kemudian dia mengambil mustatir. Takdirnya apa? Hi? Ia kembali ke jariyatun. Litawa'a yadaha. Yada, yada. Kenapa mansub? Karena maf'ulun bihi. Yada karena maf'ulun bihi. Wahuwa mudhaf ha mudhafun ilai. Fit ta'ami jar majrur. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Fa huruf. Akhadha fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, mabni alal fathhi. Apa arti akhadha? Mengambil. Siapa yang mengambil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasulu kedudukannya sebagai apa? Fa'il marfu. Wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Biyadiha, biyadi jar majrur. Yadi mudhaf ha mudhafun ilaih. Kemudian Rasulullah mengambil tangannya, artinya menangkap, cek, kan begitu ya, diambil. Thumma ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa, fa'akhadha biyadih. Susunan katanya sama dengan di atas. Thumma huruf ataf ya, kemudian mabni alal fathhi. Ja'a datang, fi'il ma madhi mabni alal fathhi. A'rabiyun orang badui, Arabi itu orang Badui. Arabiyun kenapa marfu? Fa'il. Kemudian ada orang Badui datang. Ka'annama yudfa. Seakan-akan dia didorong, dikendalikan begitu. Ka'annama yudfa. Yudfa'u fi'il mudha'. Ka'annama ka'annama ka'annama. Ya. Termasuk apa? Saudara in inna. Nanti kita pelajari ada ma kafah namanya. Tapi sekarang belum. Taib yudfa'u fi'in mudhari' marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Fa akhadha biyadihi fa huruf akhadha fi'il madhi biyadihi jar majrur yadi mudhaf hi mudhafun ilai. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huruf qala fi'il madhi rasulu kenapa marfu? Fa'in wa huwa mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana. Boleh dibaca syaitanu? Tidak boleh. Karena inna fungsinya apa? Menasabkan isim. Mana isim inna? Asyaitan. Inna huruf taukid. Dan huruf nasab juga. Asyaitana isim inna mansub. Mana khabar inna? Jumlah yastahillu. Jangan lupa. Jumlah yastahillu fi'il mudhari' plus fa'ilnya. Yastahillu fi'il mudhari' marfu'. Yastahillu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya hu. Kembali ke syaitanah. Susunan fi'il fa'il, yastahillu dan dhamir mustatir tadi kedudukannya sebagai khobar in. Nah. Yastahillu ta'ama. Sesungguhnya syaitan itu ingin menghalalkan makanan. Artinya ingin menguasai. At-ta'ama kenapa mansub? Maf'ulun bihi. An la yudhkarasmullahi ta'ala alaihi. An. Huruf nasab. La. Huruf nafi. Semuanya huruf mabni. Yudhkara fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Ada an. Bukanlah, kalau la tidak berfungsi apa-apa di situ. La di situ cuma la nafi, sekedar nafi saja. Boleh keletan atau? Boleh keletan, ya pertanyaannya bagus. Boleh keletan? Boleh. Karena la di situ tidak berfungsi apa-apa. Fungsinya hanya secara makna, tidak secara i'rab. Secara makna dia menafikan. Sesungguhnya syaitan menginginkan makanan itu halal, artinya apa? Halal itu bukan halalnya kita. Artinya dia kuasai, sehingga dengan cara apa? Tidak dibacakan nama Allah di atasnya. Yudhkara fi'il mudhari' mansub karena an. Ismu, kenapa marfu? Yudhkara fi'il mudhari' majhul. Berarti ismu sebagai apa, Mas Abdullah? Naibul fa'il. Tidak disebutkan ismu nama Allah Ta'ala alaihi. Ismu mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih. Ta'ala fi'il alaihi jar majhul. Wa innahu ja'a bihadhihil jariyah. Kita selesaikan. Wa innahu ja'a bihadhihil jariyah. Wa huruf. Inna huruf. Hu dhamir. Kedudukannya sebagai apa hu? Isim inna. Isim inna. Ja'a fi'il madhi. Bihadhihi jar majrur. Al jariyati. Nah. Perhatikan bisa ditulis, dulu juga pernah kita tulis, kedudukannya sebagai apa ini? Isim menggunakan al, letaknya setelah isim isyarah. Kedudukannya sebagai badal. Ya, badal. Badal dari mana? Hadihi. Ya, badal dari hadihi. Nah, hadihi kan kedudukannya dimajrurkan dengan adanya bi. Sementara al-jariyati kan badal, hanya derek. Kan itu. Hadihi majrur dengan bi. Iya, isim isyarah kan? Apanya? Enggak, hadihi kasrah di situ bukan disebabkan bi. Kasrahnya asli memang. Jadi seandainya bi dihilangkan tetap hadihi. Begitu nggih Mas Sis? Jadi kasrohnya bukan karena disebabkan bi. Memang aslinya bi gitu. Memang aslinya bi gitu. Seandainya bi dihilangkan, tetap hadihi. Tapi al-jariyati berubah menjadi al-jariyatu. Kan itu. Kalau sekarang bi diganti dengan inna. Inna hadihil jariyah. Nah, gitu. Jadi hadihil jariyatu. Inna hadihil jariyata. Bi hadihil jariyati. Karena al-jariyah badal. Yang namanya badal namung derek. Kan, namung derek. Kan itu. Menawi ingkang dipun derei marfu. Al-jariyatu marfu. Kan itu. Menawi ingkang dipun derei mansub. Al-jariyah jih mansub. Semanten ugi. Ingkang dipun derei majrur. Nggih derek majrur. Kalau hadihi kan mubtada. Hadihi tanpa embel menopo-menopo. Kan itu. Mesti kemawon mubtada. Berarti kalau mubtada kan marfu. Maka al-jariyah tu. Nah, menawi dipun lebeti inna innal jariyata dipun gantos bi jariyah. Iya, begitu memang. Iya. Wa innahu jaa bihadzil jariyati liyastahilla biha li lam kai tadi, lamu kai. Lamu kai termasuk apa? Huruf nasab. Dados fungsinipun menasabkan liyastahilla. Yastahilla fi'il mudhari' man sub. Kenapa mansub? Ada li bihajar majrur. Fa akhadtu biyadiha. Fa huruf akhadtu fi'il fa'il. Apa artinya fa akhadtu? Lalu saya mengambil, maksudnya apa? Menahan, memegang. Biyadiha tangannya. Tangannya siapa? Anak kecil perempuan tadi. Fa ja'a bihadzal a'rabiyyi a'rabiyya ta a'rabiyyu. Arabiyye, kata Mas Dadang. Arabiyye. Mas Dadang ya? Kok logatnya gitu Mas Dadang? Lapar ya? Kayaknya. Sudah lama gak makan pagi ini kita. Iya. Faja'a bihadzal a'rabiyyi. Fa huruf seperti biasa. Ja'a fi'il ma? Madhi. Apa arti ja'a? Datang. Ini sudah kosakata kita sebenarnya kalau mau diolah sudah banyak. Bihadza jar majrur. Al-A'rabiyyi. Al-A'rabiyyi kedudukannya sebagai apa? Badal. Karena ada isim menggunakan al. Letaknya setelah isim isyarah. Maka mengikuti isim isyarahnya. Nah, hadza kan dimasuki bi. Huruf jar. Maka dibaca al-A'rabiyyi. Kalau inna hadzal A'rabiyya. Hadzal A'rabiyyu. Liyastahilla bihi. Sama dengan tadi. Fa'akhadtu biyadih. Juga sama dengan tadi. Walladhi nafsi biyadih. Faqala ya. Walladhi nafsi biyadih. Wa huruf qasam di sini. Demi. Alladhi zat yang nafsi jiwaku biyadihi di tangannya. Tangannya siapa? Tangannya zat tadi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah. Kan itu ya. Inna yadahu. Inna menasabkan isim. Mana isimnya? Yada. Wahuwa mudhafhu. Mudhafun ilaih. Inna yadahu fi yadi. Fi huruf jar yadi majrur. Tanda jarnya? Tanda jarnya? Nah, Pak Dadang hari ini betul. Kemarin juga betul, Pak Dadang. Tanda jarnya kemarin rawuh ya. Menika ajeng kundur. Nggih kula ajeng kundur. Tambah apik lagi kula badhe kundur. Wah. Terus miyos gitu. Jadi majrur tanda jarnya kasroh muqaddarah. Bukan hanya kasroh tapi ada muqaddarah. Kenapa tambahan muqaddarah? Karena bertemu dengan ya mutakallim. Semua isim yang bersama dengan ya mutakallim i'rabnya muqaddarah. Ya masih rodok-rodok dipunih mutakin gitu buatan menopo. Fi yadi ma'a yadaihima. Ma'a tadi dha dzaraf wa huwa mudhaf yadai mudhafun ilaih, majrur tanda jernya ya, karena isim mutsanna. Nunnya dipun icalaken kan itu. Nunnya aslinya yadaini, yadun, yadani, yadaini. Nun nunnya dipun icalaken karena begitulah peraturan ya, mudhaf mudhaf ilaih, nun mutsanna dan nun jamak mudzakkar pada mudhaf dihilangkan. Hima mudhafun ilaih. Thumma dzakara smallahi ta'ala wa akal. Thumma huruf dzakara fi ilma madhi kemarin sampun ditasrif, isma maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih, ta'ala fi'il, wa huruf ataf, akala fi'il madhi. Iya, kemudian rawahu muslim. Siapa yang meriwayatkan? Seorang muslim atau imam muslim? Imam, imam muslim. Wallahu a'lam bissawab.